Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa waqtul qiyam. Waktu pelaksanaan salatul qiyam yaitu salat tarawih. Dan waktu salat malam adalah setelah selesainya salat isya sampai terbit fajar. Dasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah zadakum salatan." Artinya Allah memberikan tambahan salat untuk kalian. Wa yaitu itulah salat witir, fasalluha, kerjakanlah witir antara salat isya sampai salat subuh. Ya, hadisnya adalah hadis yang sahih dari Imam Ahmad dan yang lain dari Abu Basrah. Dan catatan kaki 25 Tusamma salatul layli kulluha witran. Semua salat malam itu disebut juga salat witir. Li'anna adadaha witrun, karena jumlah totalnya ganjil. Ay adadun fardiyun, itu bilangan fardiyun ganjil. Fardiyun artinya ganjil. Maka kerjakanlah salat witir yaitu salat malam antara salat isya sampai salat fajar atau salat subuh. Namun yang benar yang jadi tolak ukur akhir itu adalah waktu, bukan salat. Yang dimaksudkan untuk akhir itu adalah waktu. Maka salat malam itu berakhir dengan datangnya waktu fajar, waktu salat subuh meskipun belum salat subuh. Sedangkan waktu awal salat malam itu adalah salat. Waktu awalnya qiyamul lail itu salatnya. Maka sejak selesai salat isya, maka setelah selesai salat isya, baik salat isya tersebut dikerjakan di waktu isya atau salat isya tersebut dikerjakan di waktu maghrib karena jam takdim, maka setelah salat isya selesai dikerjakan, maka itu waktu qiyamul lail. Maka yang jadi tolak ukur waktu dimulainya qiyamul lail adalah salat, yaitu setelah selesainya sholat isya. Jadi tolak ukur adalah sholat, bukan waktu. Meskipun jam ini masih waktu maghrib, namun sudah sholat isya, maka boleh sholat malam yang mulai setelah itu. Dan waktu akhir sholat malam adalah waktu dan bukan sholat. Maka jika telah tiba waktu subuh, maka berakhirlah waktu qiyamul lail, meskipun salat subuh belum dikerjakan. Itu bedanya. Wa salatu fi akhir lail, dan salat di akhir malam itu lebih afdal bagi orang yang memungkinkan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir. Maka dalam dia berwitir, dalam dia berwitir di awal malam. Pemantau masyarakat yang punya harapan bisa bangun di akhir malam, maka adalah dia berwitir, yaitu mengerjakan salat di akhir malam. Karena salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, dan itu yang lebih afdal. Dia adalah muslim dan yang lain. Maka maka salat malam secara umum waktu yang afdal itu beda-beda tergantung orangnya. Orang yang khawatir jika tidur itu 12 sampai subuh, maka sholatlah, kerjakanlah sholat malam sebelum tidur. Namun orang yang yakin bisa bangun di akhir malam, maka sholat di akhir malam itu yang lebih afdal. Wa idza tawalla al-amru, jika berputar keadaan, jika pilihannya cuma ada dua, antara sholat di awal malam dengan berjamaah, sholat di akhir malam sendirian dalam hal untuk sholat taraweh, maka sholat dengan berjamaah lebih afdal. Karena sholat tersebut akan tercatat sebagai sebagai sholat semalam suntuk sebagaimana di keterangan yang telah lewat dalam satu hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah wa ala dalika, dan berdasarkan hal tersebut yaitu sholat tarawih berjamaah di awal malam jara berlakulah amal dan taktik para sahabat di masa Umar radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Abdul Qahim mengatakan, aku berangkat bersama Umar bin Khattab lailatan di satu malam fi Ramadan, di bulan Ramadan, ke masjid Nabawi. Fa'idha annas, maka tiba-tiba jubailah manusia itu auza, berkelompok-kelompok mutafarriquna, rumah yang berbeda-beda. Maka di masa Nabi, di masa Abu Bakar, dan di masa awal Umar, demikian berikut ini keadaan salat tarawih di malam-malam Ramadan. Yusoni rajulun nafsihi, ada yang salat sendirian di sebelah sana. Yusoni rajul fayusoli bisolati al-wahdu, ada seorang yang salat yang jadi imam untuk sejumlah orang. Orang itu kurang lebih 10 orang. Ada kemudian pojok sebelah sana 10 orang punya satu imam. Ada yang salat sendirian, ada yang salat dan seterusnya. Itu keadaan salat tarawih di masa Nabi Abu Bakar dan awal khilafah Umar. Maka kita lihat mereka kaum muslimin sejak dulu salat tarawih di masjid meskipun sendirian. Meskipun sendirian di masjid. Meskipun sendirian di masjid. Maka demikianlah letak qiyam Ramadan di masjid. Itu sampai sebelum umumnya di masjid. Meskipun sampai sebelum disatukan oleh Umar. Kemudian ada juga yang berjamaah. Lakukan itu, maka hadis ini demikian juga keadaan salat tarawih di masa Umar dan Ali yang tadi kita sampaikan, ada dua kelompok salatnya bapak-bapak dan ibu-ibu, menunjukkan bahasanya boleh dalam satu masjid itu terdapat beberapa jamaah selama itu bukan madzahir fuqah, selama itu bukan karena perpecahan, bukan karena motivasi perpecahan. Maka boleh saja di satu masjid terdapat beberapa jamaah. Di masa Umar, di masa Ali, masjid dibagi dua, ada yang omongan salat tarawih bapak-bapak dan ada ibu-ibu. Demikian juga salat tarawih keadaannya di masa Nabi, di masa Abu Bakar, dan di awal pemerintahan Umar, ada yang sana salat sendirian, sana salat dengan beberapa orang, sana salat dengan beberapa orang, sana salat dengan beberapa orang. Fakahan, lalu Umar mengatakan, boleh demi Allah, sungguh aku berpandangan lau jama'atu ha'ula, sanya aku satukan mereka-mereka ala qari'in wahidin dalam pada satu imam, lakana amtan ay afdal, tentu itu lebih baik. Nah, awalnya cuma sekedar pikiran, thumma azama, kemudian Umar kemudian jadi tekad, kemudian beliau pun kumpulkan orang-orang agar sholat dengan Imam Ubay bin Ka'ab. Qal thumma khalt, kemudian aku berangkat bersama Umar di malam yang lain, dan manusia yaitu masyarakat mereka salat witir, salat tarawih dengan mengikuti salat imamnya. Tarawih di sini artinya imam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik hal yang baru. Dan perlu diketahui, dan sebagaimana kita lihat, Umar tidak ikut berjamaah. Umar tidak ikut berjamaah. Kalau Umar ikut berjamaah, dia jadi imam. Namun imamnya Ubay bin Ka'ab, dan Umar tidak ikut berjamaah. Umar cuma ngontrol saja malam-malam. Umar tidak berjamaah. Ya, dan Umar mengatakan, walladzina yanamuna 'anha afdhal min allati yaqumuna yuridu akhra al-lail. Wakana nasu yakumuna awwalahu, dan orang-orang yang tidur dari sholat malam itu lebih afdal daripada orang-orang yang mengerjakan sholat malam saat ini. Yuri itu yang diinginkan oleh Umar, tidur kemudian bangun akhir lail di akhir malam. Fakana nasu, sedangkan umumnya dan sedangkan manusia mereka berdiri mengerjakan salat tarawih di awal malam. Ya, maka Umar tidak ikut salat tarawih di awal malam. Karena Umar berkeyakinan bahwasanya salat tarawih di akhir malam lebih afdal. Umar tidak ikut salat tarawih di awal malam. Dia pilih tidur untuk bangun di akhir malam. Dan Umar mengatakan yang sekarang ini tidur untuk bangun di akhir malam itu yang lebih afdal. Maka tentang manakah yang lebih afdal dalam masalah salat tarawih, apakah menimbang waktu ataukah menimbang tata cara pelaksanaan, ini masalah yang diperselisihkan oleh fuqaha tentang afdaliyah salat tarawih. Ada yang menilai bahasanya tolakul afdaliyah adalah tata cara pelaksanaannya. Maka CS, dan ini pendapat yang diambil oleh Al-Albani, sebelumnya diantaranya adalah Imam Ahmad. Maka jika pilihannya antara salat malam sendirian, salat tarawih di akhir malam sendirian, ataukah salat tarawih di awal malam dengan berjamaah, maka karena tolakul afdaliyah adalah tata cara pelaksanaan salat, maka yang berjamaah di awal malam lebih afdal. Namun sebagian ulama yang lain, antaranya adalah Umar bin Khattab dan para ulama yang sependapat dengannya, telah ukur afdaliyah dalam salat tarawih adalah waktu pelaksanaan salat malam meskipun tidak berjamaah, meskipun tanpa berjamaah itu yang lebih afdal. Oleh karena itu beliau mengatakan yang di awal malam ini pada tidur untuk bangun di akhir malam itu lebih afdal daripada yang saat ini mengerjakan sholat tarawih. Diatkan oleh Al-Bukhari. Wa qala Zaid bin Wahab kana Abdullah yusalli bina syahr Ramadan fa yanzarifu bilailin. Adalah Abdullah itu sholat bersama kami di bulan sholat tarawih bersama kami di bulan Ramadan dan beliau bubar bilal di waktu malam. Ya, kita lihat catatan kaki 29 dan kata Abdul Razak sanadnya sahih. Waqat asyarain Muhammad Imam Ahmad mengisyarat pada akhir ini dan sebelumnya ketika ditanya ya akhir qiyam tarawih ila akhir lain, Imam Ahmad ditanya, apakah lebih afdal seorang itu menunda salatul qiyam yaitu salatul tarawih di akhir malam ataukah di awal malam? Maka Imam Ahmad mengatakan, sunnatul muslimin ahaku ilayya. Tradisi dan kebiasaan kaum muslimin dari generasi ke generasi sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengerjakan salat tarawih di awal malam itu yang lebih aku sukai. Diatkan oleh Abu Dawud dalam Masailnya. Pertanyaan Abu Dawud kepada Imam Ahmad. Maka disini disampaikan bahasanya salatnya Abdullah Allah alam apakah Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar itu bubar masih di waktu malam, artinya beliau salat di awal malam. Maka kita lihat tadi di catatan kaki perkataan Imam Ahmad bahasanya lebih afdal adalah salat tarawih berjamaah di awal malam. Kemudian tata cara allati tusalli biha salatul lail, tata cara pelaksanaan salat malam. Untuk fasal itu telah kujelaskan, fasal tul qawla kujelaskan cara rinci hal ini di buku salatul tarawih. Demikian kata Al-Albani. Fa'ala lalu aku berpandangan untuk meringkas hal tersebut di sini dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pembaca petakiran dan untuk mengingatkan. Maka tata cara yang pertama adalah sebanyak 13 rakaat dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Dan 2 rakaat ringan di sini alal arja menurut pendapat yang paling kuat adalah ba'dil isya. Atau menurut pendapat yang lain 2 rakaat yang memang ringan yang dikhususkan untuk membuka salat malam. Kemudian sholat 2 rakaat yang panjang sekali, kemudian sholat dua rakaat yang tidak begitu panjang, kemudian sholat dua rakaat yang kurang panjang dibandingkan sebelumnya, kemudian sholat dua rakaat yang lebih pendek lagi, kemudian sholat dua rakaat yang lebih pendek lagi, dan witir satu rakaat. Kemudian tata cara yang kedua adalah sholat sebanyak 13 rakaat. Di antaranya ada 8 rakaat yang salam setiap 2 rakaat. Kemudian witir 5 rakaat. Dan untuk witir 5 rakaat tidaklah duduk dan tidak pula mengucapkan salam kecuali di rakaat yang kelima. Ya, maka witir 5 rakaat sebagaimana witir 3 rakaat tidak memiliki tasyahud awal. Maka witir 5 rakaat tidak memiliki tasyahud awal, langsung tasyahud akhir di rakaat kelima. Kemudian salat sebanyak 11 rakaat dan mengucapkan salam setiap per 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Yang keempat adalah 11 rakaat dengan mengerjakan 4 rakaat 1 kali salam dan 4 rakaat seperti itu, kemudian 3 rakaat. Ya, maka berkenaan dengan 11 rakaat, apakah 4-4 ataukah 2-2? Kalau pendapat yang dibeli oleh Al-Albani, 2-2-nya boleh. Ya, boleh 2-2 sebagaimana di poin yang ketiga, dan boleh juga 4-4-3. Dan ini adalah model 4 sekaligus, apakah ini diperbolehkan atau tidak? Satu hal yang diperselisihkan ulama. Kalau Al-Albani kemudian sebelumnya An-Nawawi mengatakan 4-4-3 itu boleh 4 sekaligus. Namun ada yang melarang. Ada yang melarang sebagian. Di antaranya adalah Syafi'iyah mengatakan siapa yang berdiri ke rakaat ketiga dalam sholat tarawih, maka sebagaimana dia berdiri untuk rakaat yang ketiga dalam sholat subuh. Batal artinya. Artinya sholatnya itu batal dan tidak sah. Di mana berdiri ke rakaat ketiga sholat subuh batal. Maka demikian juga berdiri ke rakaat ketiga dalam sholat tarawih itu batal. Maka empat sekaligus itu diperselisihkan. Ulama yang membolehkan Al-Albani dan sebelumnya An-Nawawi. Ya, ulama yang lain mengatakan bahasanya 4-4-3 ini kita pahami dengan hadis dua rakaat salam. Dengan hadis Aisyah yang mengatakan bahasanya Nabi sholat dalam bulan Muslim, Nabi sholat tarawih dua rakaat salam kemudian satu. Ala kulli hal, kesimpulannya sholat tarawih dua rakaat salam itu lebih afdal. Itu yang lebih baik. Di antara lebih baiknya aman dari perselisihan. Nah, aman dari perselisihan ulama tentang sah dan tidaknya 4 rakaat sekaligus. Di antaranya demikian. Dan di antaranya adalah kita mengamalkan 2 hadis sekaligus, sama-sama hadis Aisyah. Riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan 4-4-3 dan riwayat Muslim yang mengatakan kalau itu 2-2-2-2. Dengan tetap tidak tutup mata adanya khilaf ulama dalam masalah ini dan menghormati yang mengambil pendapat yang lain. Dan jika itu keyakinannya, maka ya silakan. Silakan dikerjakan, silakan dilakukan. Oleh karena itu maka dan pendapat yang mengatakan itu sholat yang batal, 4 rakaat itu tarawih, 4 rakaat sekaligus itu batal karena berdiri ke rakaat ketiga di sholat tarawih sebagaimana berdiri ke rakaat yang ketiga di sholat subuh, maka ini satu hal yang kurang tepat. Demikian juga di antara permasalahan kalau 4-4-3 sekaligus adalah kebingungan berkenaan dengan masalah adakah tasawuf awal ataukah tidak. Di sini dikatakan wa hakana yajlis untuk 4-4-3, apakah Nabi duduk setiap dua rakaat dari salat 4-4-3 tersebut? Maka Al-Albani mengatakan lam najid jawaban syafian fi dhalik. Saya belum jumpai jawaban memuaskan dalam masalah ini. Lakin al-julus fi salat fi salati la yashra'u. Akan tapi yang jelas duduk di rakaat yang atau duduk fi salat, duduk tasawuf awal di salat witir 3 rakaat la yashra' tidak disyariatkan dan tidak dituntunkan. Maka kelebihan yang lain dari salat witir dua rakaat salam adalah bebas dari kebingungan berkenaan dengan masalah adanya tasawuf awal atau tidak dalam salat witir atau salat tarawih 4 rakaat sekaligus. Maka kalau menimbang kemudian hadis-hadis salat 4 rakaat sekaligus itu ada tasawuf awalnya, maka semestinya ada tasawuf awalnya. Namun iba, sebagaimana salat witir 3 rakaat itu tidak boleh serupa dengan maghrib, sehingga adanya tasawuf awal, maka ya selayaknya salat tarawih 4 rakaat tidak serupa dengan salat duhur yang ada tasawuf awal. Maka masing-masing ada sudut pandang demikian, ada sudut pandang demikian. Dan ini semuanya, dan ini membingungkan. Dan beliau pun mengatakan, saya tidak jumpa jawaban memuaskan dalam masalah ini. Oleh karena itu, maka 2 rakaat salam lebih selamat. Di antaranya selamat dari kebingungan berkenaan dengan dan kebimbangan berkenaan dengan ada dan perlu tasawuf awal ataukah tidak. Yang kelima, sholat sebanyak 11 rakaat, di antaranya ada 8 rakaat. Yang tidaklah duduk kecuali di tidaklah duduk kecuali di rakaat ke-8. Kemudian tasyahud salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdiri dan tidak mengucapkan salam, tsumma yutir, kemudian berwitir dengan 1 rakaat kemudian mengucapkan salam, fa hadhihi tis'un, maka inilah 9 rakaat, kemudian salat 2 rakaat dalam posisi duduk. Maka 11 rakaat berikutnya adalah 9 plus 2. Yang 9 itu witir kemudian binah. Oleh karena itu maka salat malam itu boleh jadi witir saja. Itu model yang pertama. Boleh jadi witir saja. Kemudian yang kedua, boleh jadi genap saja. Ya Allah melimpahkan, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang suami yang bangun di akhir malam, dia bangunkan istrinya, kemudian keduanya salat 2 rakaat. Maka boleh jadi genap saja. Kemudian boleh jadi yang model yang ketiga, genap kemudian ganjil. Misalnya 4-4-3 di hadis Aisyah. Kemudian model yang keempat, ganjil kemudian genap. Contohnya di sini, witir 9 rakaat kemudian genap 2 rakaat sambil duduk. Dan witir 9 rakaat itu pakai tasawuf awal. Tasawuf awalnya di rakaat ke-8. Apa yang dibaca di tasawuf awal? Tasyahud, bacaan tasyahud plus selawat. Maka di sini dalil disyariatkannya selawat Nabi di tasyahud awal. Ya tasyahud wa yusallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dalil disyariatkannya bacaan selawat di saat tasyahud awal. Oleh karena itu maka kesimpulannya selawat di tasyahud awal hukumnya mustahab, dan selawat di tasawuf akhir hukumnya wajib. Kemudian yang keenam, salat 9 rakaat Di antaranya adalah enam muka'at tidaklah duduk kecuali yang di keenam. Kemudian tasyahud pada dan itu adalah duduk tasyahud awal, kemudian tasyahud dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tambah lagi sehingga 7 muka'at, setelah itu salat 2 muka'at sambil duduk. Ila akhir madzkurah sama persis dengan apa yang telah disebutkan berkenaan dengan tata cara sebelumnya, itu tata cara yang kelima. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdiri dan tidak salam dan berwitir 1 rakaat dan ucapkan salam, maka itu 7 rakaat, kemudian salat 2 rakaat sambil duduk. Hadhihi al-kaifiyat, inilah tata cara yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasun anhu, terdapat nas dari Nabi. Wa yumkin, dan mungkin ditambahkan model-model yang lain. Padzalika, dan hal tersebut dengan cara mengurangi min kulli naw'in minha, dari masing-masing tersebut apa yang dikendaki min rakaat dan rakaat yang ada, sampai-sampai bisa dikurangi hatta yaktasir, sampai mencukupkan diri cuma 1 rakaat saja dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lewat. Maka siapa yang mau silakan witir 5 rakaat, siapa yang mau silakan witir 3 rakaat, siapa yang mau silakan witir 1 rakaat. Fahadil al-khamsu wa thalas, maka salat witir 5 rakaat atau 3 rakaat insya'a, boleh salat dengan dikumudin wahid, dengan sekali duduk, tasawutnya cuma 1, dengan 1 salam sebagaimana dalam tata cara yang kedua. Wa insya'a, namun jika mau, bolehlah ucapkan salam setiap 2 rakaat fi sifat tithalita, kama sebagaimana di tata cara yang ketiga dan yang lain, wa afdal, dan itu yang lebih utama. Ya, tentang witir 5 rakaat dan witir 3 rakaat, maka Al-Albani mengatakan witir 5 rakaat boleh sekali duduk. Boleh 5 sekaligus, dan tasawufnya cuma tasawuf akhir saja, tidak ada tasawuf awal. Sekali duduk, yaitu duduk tasahud, dan sehingga 1 salam. Namun untuk witir 5 rakaat boleh juga salam setiap 2 rakaat. Wa insya salam amikuna wakatain, salam setiap 2 rakaat, 2, 2, kemudian 1. Dan ini kata Al-Albani bahwa afdal, ini lebih afdal. Untuk yang 3 demikian juga, 3 rakaat boleh 3 sekaligus, 1 tasyahud dan 1 salam, boleh juga 2 kemudian 1. Jadi catatan kaki 31, faedah penting, berkata Ibnu Khuzaimah, setelah beliau menyebutkan hadis Aisyah dan yang lain tentang sebagian tata cara di atas, fajah izin, maka boleh bagi seseorang untuk sholat bilangan apa saja yang dia inginkan dari sholat ini. Dikarenakan diingatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau annahu sallaguna, mengerjakannya. Wa ala sighah, dan dengan tata cara yang diingatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau melakukannya. La hadar, tidak ada yang terlarang bagi siapapun fisya'in, untuk mengerjakan satupun minha dari tata cara tersebut. Maka semua tata cara salat malam yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dikerjakan dan tidak ada yang terlarang. Wa amma salatul khamsi wa thalathi bi qu'udin baina kulli rak'atain bituni taslimin falam najidu thabitan anhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat witir 5 rakaat atau 3 rakaat dengan duduk setiap kali 2 rakaat atau tanpa salam, berarti pakai tasawuf awal 3 rakaat, misalnya witir 3 rakaat tasawuf awal kemudian lanjut lagi. Falam najid, kami tidak jumpa hal tersebut satu hal yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal asma jawas, dan pada dasarnya boleh. Itu katakan pada dasarnya boleh 5 rakaat, 2 tasawuf awal, 2 lagi tasahud awal yang kedua, ya kan berarti ya? Ini setiap dua rakaat. Witir 5 rakaat, 2 udah tasahud awal, kemudian 2 lagi tasahud awal yang kedua, kemudian tasahud akhir. Ini bicarakan witir 5 dengan duduk setiap 2 rakaat tanpa salat. Maka pada dasarnya boleh. Akan tetapi menimbang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berwitir dengan 3 rakaat dengan alasan jangan serupakan dengan salat maghrib. Fa inna idzin, maka pada saat itu laputa tidak boleh tidak bagi siapa saja yang salat witir 3 rakaat, hendaklah dia keluar dari menyerupai salat maghrib. Caranya dengan 2 cara. Yang pertama adalah salat antara yang genap dan ganjil. Witir 3 rakaat, 2 rakaat, kemudian salat, kemudian 1 rakaat. Wa wal aqwal afdal, dan itulah yang lebih kuat dan lebih utama. Witir 3 rakaat itu 2 rakaat salat kemudian tambah 1. Kemudian cara yang kedua dengan tidak duduk di antara genap dan ganjil. 3 rakaat setelah 2 rakaat langsung bablas menuju rakaat yang ketiga. Wallahu taala a'lam. Namun yang ada pengecualian ada untuk salat witir 3 rakaat. Berarti kalau yang witir 5 rakaat kembali kepada hukum asal. Ini bisa 2 duduk, 2 duduk dan salam. Demikian yang beliau katakan. Nah, ini yang boleh sampaikan di sini ada 6 model tata cara salat malam. Yang beliau katakan ini boleh dipakai untuk sholat tarawih. 6 model ini boleh dipakai untuk sholat tarawih. Demikian yang dikatakan oleh Al-Albani di sini. Namun sebagaimana kata Syaikh Muhammad bin Rahimullah Ta'ala, praktek kaum muslimin untuk sholat tarawih, mereka dari zaman ke zaman itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak ada model-model ada 9 rakaat kemudian nanti kemudian duduk kemudian sholat 2, 9 kemudian 2 atau 7 kemudian 2, model-model yang lain. Maka praktek kaum muslimin tidak kemudian ganti-ganti model, namun baku praktek kaum muslimin sholat tarawih di masjid-masjid itu modelnya baku 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan kata Syaikh Muhammad, di sebagian masjid terjadi kekacauan yang luar biasa karena imamnya gonta-ganti model selama 1 bulan Ramadan. Kadang 9, kemudian 2, kemudian 7, kemudian 2, kadang ini dan ini. Jamaahnya bingung. Jamaahnya bingung. Ini mau model apa lagi malam ini? Mau model apa lagi malam ini? Oleh karena itu, Syaikh Muhammad rahimahullah taala mengatakan beda antara tata cara salat tarawih dan tata cara salat malam. Tata cara salat malam di rumah dengan salat tarawih di masjid. Kalau tata cara salat malam di rumah silakan pakai model-model yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 92 atau apa. Silakan demikian. Adapun tata cara salat tarawih di masjid maka bagus bagaimana demikianlah praktek kaum muslimin dari zaman ke zaman dan generasi ke generasi, rakaat salam dan rakaat salam. Ya, kemudian al-qira'ah fi thalathil witri, bacaan di rakaat yang ketiga atau kemudian di 3 rakaat salat witir.